بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره نستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para ikhwan rahimakumullah, kita dalam penjelasan tentang sifat-sifat ahlu sunnah wal jamaah, kita telah jelaskan sebagian daripada sifat-sifat ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya mereka adalah orang yang senantiasa mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah yang zahir maupun yang batin. Bahwasanya mereka adalah orang yang senantiasa mengikuti jejak jalan as-sabiqun al-awwalun, dari muhajirin dan ansar, mengikuti jejak para sahabat-sahabat Rasulullah. Terdepannya adalah jejak para al-khulafa ar-rasyidun. Mereka adalah orang-orang yang membenarkan, yang meyakini bahwasanya sebaik-baik kata adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Karena itulah mereka senantiasa mendahulukan kalamullah, perkataan Allah, atas segala perkataan selain Allah SWT. Dan mereka adalah orang yang senantiasa mendahulukan petunjuk Rasulullah, sunnah Rasulullah, di atas seluruh petunjuk manusia. Karena itulah mereka disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah karena mereka senantiasa mengikuti petunjuk sunnah wal jamaah. Sebut mereka dengan nama wal jamaah karena mereka senantiasa bersatu dan tidak berpecah belah. Kita telah juga bahas bahwasanya selain makna al jamaah mereka tidak berpecah belah, mereka juga senantiasa mengikuti ijma'nya kaum muslimin, kesepakatan kaum muslimin. Mereka tidak menyelisihi kesepakatan kaum muslimin, yang mana ijma' adalah merupakan sumber ketiga setelah Quran dan Sunnah. Jika para sahabat bersepakat dengan suatu perkara, maka mereka tidak akan menyelisihinya. Sebagaimana kesepakatan sahabat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah setelah Rasulullah, maka tidak ada seorang pun sahabat yang mengingkarinya. Ini yang disebut dengan nama ijma'. Sebagaimana sepakatnya mereka untuk menyatukan Quran di atas satu qiraah, di atas satu tulisan. Ini tulisan Quraisy, di mana mereka sepakat membakar semua mushaf kecuali mushaf dengan bahasa Quraisy. Ini namanya ijma', yang mana merupakan rujukan setelah Quran dan Sunnah, yang mana dasar daripada ijma' ini pun adalah Quran dan Sunnah. Maka semuanya merujuk kepada Quran dan Sunnah. Kemudian ciri-ciri mereka yang telah kita jelaskan, bahwasanya mereka senantiasa menimbang segala sesuatu, apa yang diperbuat manusia, yang dikatakan manusia, yang diyakini manusia, semua yang tampak daripada perbuatan manusia maupun yang tersembunyi yang berkaitan dengan agama, senantiasa akan mereka timbang dengan ketiga prinsip ini, Quran, Sunnah, dan Ijma'. Apapun yang dibuat orang yang berkaitan dengan agama, apapun yang dikatakan orang tentang agama, apapun yang diyakini orang tentang agama, mereka akan menimbangnya dengan kacamata Quran dan Sunnah serta ijma'nya kaum muslimin. Yang sesuai dengan timbangan ini mereka benarkan, yang tidak sesuai dengan timbangan ini mereka tolak. Inilah dia ciri-ciri Ahlus Sunnah. Mereka tidak berlomba-lomba, tidak tergesa-gesa menjatuhkan vonis salah, sesat, kafir, fasik, mubtadi, kecuali jika telah terpenuhi syarat-syaratnya. Mereka hanya mengkafirkan yang dikafirkan oleh Quran dan Sunnah. Mereka hanya membid'ahkan apa-apa yang dibid'ahkan oleh Quran dan Sunnah. Mereka memfasikkan apa-apa yang dianggap fasik oleh Quran dan Sunnah, karena mereka tidak berani berkata-kata, tidak berani berbuat mendahului Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian adapun ijma' yang dapat dijadikan sebagai rujukan adalah ijma' yang berlaku pada al-qurun al-thalathah, tiga kurun awal saja, generasi sahabat, tabi'in dan tabi'u tabi'in. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena selepas mereka telah terpecah belah kaum muslimin, maka sulit untuk menyatukan semuanya dan mustahil menyatukan semuanya. Karena itulah berkata Syekhul Islam, wal ijma'u alladhi yandhabit huwa ma kana alaihi salafus salih. Ijma' yang benar adalah ijma' yang diperbuat oleh as-salafus salih, generasi awal umat ini. Idh ba'dahum kathrul ikhtilaf, karena setelah mereka tersebar perbedaan, perpecahan, perselisihan. Wantasharatil ummah, tersebar umat. Karena namanya ijma', ittifaqu ummati Muhammadin, kesepakatan umat Muhammad, maksudnya ulama umat Muhammad, ala amrin min umurid din, terhadap satu perkara daripada perkara agama, bukan perkara dunia. Inilah dia ijma', kesepakatan seluruh ulama terhadap satu perkara yang merupakan bagian daripada perkara agama dalam satu rentang zaman setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia ijma'. Karena ketika Rasulullah hidup tidak perlu ijma' sahabat, mereka senantiasa mengembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ijma' yang benar adalah ijma' yang dilakukan oleh salafus salih. Setelah mereka enggak ada ijma', sekarang enggak ada ijma'. Kita hanya menetapkan ijma'nya para ulama as-salafus salih, sebagaimana ijma'nya mereka tentang kewajiban salat lima waktu. Yang menyelisih ijma' ini kafir, keluar dari Islam. Sebagaimana mereka ijma' tentang kewajiban puasa Ramadan, yang mengatakan Ramadan tidak wajib, maka kafir, keluar dari Islam. Karena hukum mengingkari ijma' adalah keluar dari Islam. Secara umum, adapun per individu, tentunya dibutuhkan iqamatul hujjah, bayanul mahajjah. Adapun per individu, tidaklah dikafirkan sampai tegak kepadanya hujjah, dia pahami hujjah, baru bisa dikafirkan. Dan mengkafirkannya adalah ulama kaum muslimin, al-mu'tabarin, yang dikenal dengan keilmuannya, bukan sembarang orang, apalagi orang awam, apalagi orang-orang jahil, takfirnya orang-orang jahil la yu'tabar, enggak dianggap. Sebagaimana banyaknya sekarang paham-paham takfir yang mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan penguasa kaum muslimin, takfirnya mereka la yu'tabar, tidak dianggap, karena mereka juhal, orang-orang jahil. Kajian kita malam hari ini adalah lanjutan daripada sifat-sifat ahlu sunnah wal jamaah. Berkata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, sebelumnya Dr. Salih Fauzan menulis judul Faslun fi bayani mukammilatil aqidah, fasal, penjelasan perkara-perkara yang menyempurnakan aqidah, min makarimil akhlaq, baik berupa budi pekerti yang luhur, wa mahasinil a'mal, perbuatan-perbuatan yang baik, allati yatahalla biha ahlu sunnah, yang dengannya lah ahlu sunnah bersikap, bersifat. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, thumma hum ma'a hadhil usul ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari 'ala ma tujibuhu syari'ah. Kemudian mereka, yakni siapa mereka di sini? Ahlu sunnah, ma'a hadhil usul, dengan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan sebelumnya ini, mereka juga ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan manusia untuk berbuat ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka melarang daripada perbuatan mungkar, 'ala ma tujibuhu syari'ah, sebagaimana yang ditentukan, yang diwajibkan dalam syariat. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, kemudian mereka ahlu sunnah, selain mereka mengamalkan, mengimani, meyakini, mendakwakan semua yang sebelumnya dijelaskan berupa akidah tentang Allah, uluhiyah Allah, asma wa sifat, qada qadar, semua, iman kepada Nabi, iman kepada Rasul, yang sebelumnya terjabarkan semuanya. Walaupun mereka mengimani semua ini, mereka juga senantiasa ya'muruna bil ma'ruf, mereka mengajak manusia untuk berbuat ma'ruf. Ma'ruf, berkata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, maknanya adalah kullu ma amara bihi syara', ma'ruf, semua yang diperintahkan oleh syariat, itu namanya ma'ruf. Maka ahlu sunnah mengajak manusia untuk mengamalkan semua yang diperintah dalam syariat, baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat mustahab, yang sifatnya anjuran. Maka mereka mengajak manusia untuk mengerjakan apa-apa yang diperintahkan syariat, baik yang sifatnya wajib seperti sholat lima waktu, berpuasa Ramadan, melaksanakan ibadah haji, ya, ataupun yang sifatnya sunnah. Mengajak manusia mengamalkan perintah syariat yang sifatnya sunnah, seperti puasa sunnah, sholat sunnah, haji sunnah, dan seterusnya. Wayanhauna 'anil munkar, dan mereka melarang dari perbuatan munkar. Munkar adalah kullu ma naha 'anhu syara', setiap yang dilarang syariat, itu namanya munkar, baik yang sifatnya tahrim ataupun tanzih, baik yang sifatnya haram mutlak, jangan diperbuat, jika diperbuat berdosa, atau yang sifatnya dibenci dalam agama, kalaupun diperbuat tidak jatuh kepada dosa tapi dibenci, kalaupun ditinggalkan lebih baik, lebih utama. Mereka mengajak manusia meninggalkan semua perkara mungkar yang dilarang dalam agama, baik larangan yang sifatnya tahrim yang diharamkan, bahkan bukan hanya yang diharamkan, mereka mengajak meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Ini ciri-ciri ahlu sunnah. Alamatu tujibuhu syari'ah, sesuai dengan apa-apa yang diwajibkan dalam syariat. Berkata Dr. Salih Al-Fauzan, ay bil yadi ثم باللسان ثم بالقلب تبعا القدرة. Maksudnya mereka mengajak manusia berbuat mungkar, berbuat ma'ruf, mencegah manusia dari berbuat mungkar sesuai dengan tingkatan. Jika mampu dengan tangan, kemudian dengan lisan. Jika tidak mampu dengan tangan, kemudian dengan lisan. Jika tidak mampu dengan lisan, maka dengan hati, sesuai dengan kemampuan yang ada. Wal maslahah, sesuai dengan kemaslahatan yang ada. Ciri-ciri ahlu sunnah, mereka tahu diri dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka mengetahui sampai di mana kapasitas diri mereka, tidak melebihi kapasitas diri mereka. Ini ahlu sunnah. Andai kata dia tidak memiliki kekuasaan, dia ingkari dengan paksa, maka hukum mengingkarinya haram, karena dia dianggap zalim, karena dia tidak menempatkan pada tempatnya. Siapa yang berhak menutup perjudian? Kita? Rakyat? Ulama? Tidak. Siapa? Penguasa kaum muslimin. Siapa yang berhak menutup rumah-rumah bor, apa kita bilang, rumah bordir ya, rumah-rumah pelacuran? Kita? Kaum muslimin? Rakyat jelata? Atau pemerintah kaum muslimin? Pemerintah kaum muslimin. Kalaupun sebagian orang maksakan diri tutup tempat-tempat mungkar, mendatangi tempat-tempat mungkar, hancurkan, ini bukan alamatu wajibu syariah, bukan sesuai dengan diwajibkan dalam syariah. Ini berbuat kezaliman, karena ini i'tidak melampaui batas, akan mendatangkan mungkar yang lebih besar. Ya, sipil berhadapan dengan sipil, kerusakan yang terjadi, peperangan, fitnah, tertumpahnya darah yang ma'asum. Ya, maka dalam mengingkari kemungkaran, tidak hanya dengan modal semangat, tidak setiap mungkar harus dimungkari dengan tangan. Jika tidak memiliki kemampuan, maka jangan dengan tangan. Dengan apa? Jika Anda memiliki ilmu, ingkari dengan lisan, tentunya dengan cara yang bijak dan hikmah. Kata Allah SWT, waltakum minkum ummatun, kata Allah SWT, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Wal mu'adzatul hasanah, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, debatlah mereka dengan cara yang terbaik pula, dengan hikmah. Jika tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Ini kewajiban orang-orang yang mengetahui, yang memiliki ilmu. Ulama, khutaba, penceramah, para duat, para da'i, atau perindividu, dakwah perindividu. Kemudian jika tidak mungkin juga diingkari dengan lisan, kecuali mendatangkan kemungkaran lebih besar, maka pindah kepada marhalah yang ketiga. Fase yang ketiga, mengingkari dengan hati saja. Jika diyakini Anda datang mengingkari kemungkaran, akan muncul kemungkaran lebih besar. Dihinakan agama Allah, Anda dihinakan. Contohnya Anda melewati majlis khamar, orang sedang menegak minuman khamar. Jika Anda ingkari dengan lisan, mendatangkan kemungkaran besar, Anda akan dihinakan, dizalimi, bahkan dibunuh. Agama dicerca dan dicela, maka mengingkarinya menjadi haram. Maka mengingkari dengan lisan menjadi haram. Dengan apa jadinya? Dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah tingkat iman yang paling rendah. Kalaupun tidak dia ingkari dengan hati, berarti dia ridha, berarti dia rela, maka dia terikut dalam haram, dalam keharaman. Berkata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah, walakin yushtaratu lil amiri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar an yakuna 'ala ma tujibu syariah wa taqtadih. Walidhalika syurut, disyaratkan bagi orang yang mengajak kepada perbuatan ma'ruf, mencegah daripada perbuatan mungkar, jika ingin sesuai dengan syariat, memiliki beberapa syarat. Di antaranya adalah, yang pertama, an yakuna 'aliman bihukmi syara', hendaklah dia yang memerintahkan ini, yang mengajak kepada perkara syariat ini, paham benar dengan hukum syariat. Fima ya'muru bih, bahwasanya apa yang dia perintahkan memang diperintahkan syariat. Bahwasanya apa yang dia larang benar-benar dilarang dalam syariat. Agar jangan sampai dia mengingkari suatu perbuatan yang mungkar-mungkar. Agar jangan sampai dia mengajak kepada suatu perbuatan yang dia anggap itu ma'ruf padahal mungkar. Tentunya ini membutuhkan ilmu. Maka diantara syarat mengingkari kemungkaran, mengajak kepada kebaikan, orang yang mengajak ini harus paham yang dia serukan memang benar-benar ma'ruf, yang dia larang memang benar-benar mungkar. Maka siapapun juga yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar tanpa ilmu akan merusak. Ini menunjukkan mengingkari kemungkaran, mengajak kepada kebaikan membutuhkan ilmu. Subhanallah. Jangan sampai diingkari sesuatu perbuatan yang mungkar-mungkar. Jangan sampai diajak suatu perbuatan yang dia mungkar dikiranya mungkar. Dan jangan sampai dalam mengingkari kemungkaran mengajak kepada perbuatan ma'ruf dia bergantung dengan perasaan. Menurut perasaannya ini ma'ruf, diajak orang. Menurut perasaannya ini mungkar, dia larang orang. Jangan pula dalam standar mengajak kepada perbuatan ma'ruf, mencegah kepada perbuatan mungkar, berlandaskan kepada tradisi. Menurut tradisi kami ini ma'ruf, ayo perbuat. Menurut tradisi kami ini mungkar, ayo tinggalkan. Tidak. Tapi apa landasannya? Syara', syariat. Kalaulah dilandaskan kepada adat, istiadat, tradisi, boleh jadi apa yang diajak, yang dianggap oleh yang mengajak ini ma'ruf, padahal dia mungkar. Walaupun banyak mengamalkannya ataupun sebaliknya. Ini syarat yang pertama. Karena itulah Allah memerintahkan nabinya yang mulia Daud, fahkum bainahum bima anzalallah, maka hukumilah antara mereka dengan apa-apa yang Allah turunkan, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan perasaan, bukan dengan mimpi. Bagaimana sebagian kelompok yang sesat yang memandang segala sesuatu dengan mimpi, membenarkan sesuatu dengan mimpi, membatalkan sesuatu dengan mimpi. Tidak, bukan dengan perasaan, bukan dengan mimpi, tapi bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan, bukan dengan adat istiadat tradisi. Wala tattabi ahwaahum, dan jangan kau ikuti hawa nafsu mereka. Yang bukan Allah turunkan kemudian dia serukan, berarti itu menyuruh kepada hawa nafsu. Karena selain yang Allah turunkan adalah hawa nafsu belaka. Wala tattabi ahwaahum amma ja'aka minal haq, jangan sampai kau ikuti hawa nafsu mereka sehingga membuat engkau tidak mengikuti kebenaran. Allah katakan wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kau katakan apa-apa yang engkau tidak memiliki ilmu padanya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan ditanyakan, akan diminta pertanggungjawabannya. Allah mengatakan dalam ayat lainnya dalam surah An-Nahl ayat 116, wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halal, janganlah kalian pernah mengatakan dengan lisan kalian ini halal, wa hadha haram, ini haram, litaftaru 'ala Allahi al-kadhib, agar kalian berdusta atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun, sesungguhnya orang yang berdusta atas nama Allah mereka tidak pernah beruntung. Jangan sampai orang mengatakan ini halal, ini ma'ruf, ini mungkar, tidak ada haknya. Mari kita buat amalan ini. Kenapa? Ini perbuatan yang dianjurkan dalam agama. Sementara Allah enggak pernah anjurkan, Rasulullah enggak pernah ajarkan. Jangan sampai kau katakan dengan lisanmu ini halal, ini haram, ini syiar agama, ini simbol-simbol agama, kita menegakkan syiar agama. Jangan katakan ini kebaikan, kenapa harus dilarang? Ini amal saleh, kenapa harus dicegah? Tidak. Semuanya harus landasan kepada syarak, syariat. Enggak ada hak manusia mengatakan ini halal, ini haram, ini makruh, ini wajib. Semuanya yang punya hak adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini syarat yang pertama. Kalau andai kata engkau melihat seseorang berbuat suatu perbuatan dalam perkara dunia yang hukum asal dunia adalah mubah, halal, maka jangan kau ingkari dia sampai kau yakin memang perbuatan itu dilarang. Orang berbuat jual beli dengan cara-cara baru, jangan cepat kau katakan haram sampai kau kaji terlebih dahulu dalil-dalilnya dari semua sisi, baru kau katakan haram, jangan kerjakan. Karena hukum asalnya adalah halal. Jangan sampai seorang mengingkari suatu tanpa ilmu dengan ragu-ragu. Kalau andai kata kau lihat seorang berbuat suatu perbuatan yang dianggap ibadah dan engkau tidak tahu itu ibadah, maka kau cegahlah dulu. Karena hukum asal ibadah adalah haram sampai kau yakin ada perintah. Kalau kau lihat orang berbuat ibadah, tanyakan, jangan perbuat ini. Dari mana dasarmu ini? Ini enggak boleh kita perbuat karena hukum asal ibadah adalah apa? Haram. Enggak boleh kita karang-karang tata cara ibadah. Enggak boleh tata cara zikir, enggak boleh tata cara salat, semuanya hukum asalnya adalah haram. Jika engkau ragu dengan perbuatan seorang yang dalam hal ibadah, katakan lebih baik jangan kerjakan sebelum ada perintah. Mana perintah yang memerintahkan demikian? Ini perkara apa? Ibadah. Perkara dunia apa tadi? Jangan larang sampai ada memang dalil yang melarangnya. Silahkan buat semua. Kalaupun antum bertanya, apa standar sesuatu dianggap perkara dunia, apa standar sesuatu dianggap perkara ibadah, katakan standar sesuatu dianggap perkara dunia adalah suatu perkara yang Islam belum datang, dia telah terjadi berjual beli, apa namanya, orang-orang telah berjual beli sebelum Nabi diutus, orang berjual beli. Ada istiadat seperti berpakaian, makanan, pernikahan, orang menikah dan seterusnya. Sebelum Rasulullah diutus telah ada orang yang menikah. Maka ketika Islam datang ada 8 pernikahan yang dibatalkan oleh Islam, ya, 7 yang satu ditetapkan oleh Islam yang sekarang berlaku ini. Jadi hukum asal perkara dunia adalah mubah. Apa itu perkara dunia? Sebelum Rasulullah diutus pun telah ada dia. Adapun perkara ibadah adalah perkara yang hanya dapat diketahui setelah diutusnya Rasulullah. Salat dengan cara seperti sekarang ini enggak pernah ada sebelumnya. Enggak pernah orang tahu. Puasa dengan definisi seperti sekarang ini, menahan diri daripada makan dan minum dan semua yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, ini baru ada ketika Rasul diutus. Zikir, apalagi berdoa, semuanya yang berkaitan dengan ibadah, yakni satu perkara yang hanya ada ketika setelah Rasulullah diutus menjadi Nabi. Itu standarnya. Berpakaian ini perkara apa, ikhwan? Kira-kira cara berpakaian dunia, perkara ini perkara ibadah atau perkara dunia? Dunia. Maka jangan dipersempit, harus berpakaian Arab. Siapa yang mengatakan harus kemana-mana antum berpakaian jubah? Siapa yang memfatwakan? Silakan antum pakai sarung, silakan antum pakai jubah, silakan antum pakai pakaian hoku. Ini perkara dunia. Maka jangan disempitkan. Baik. Jadi itu standarnya. Kalau antum kumpul-kumpul buat suatu acara, yakni dalamnya ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara khusus, bacaan khusus, dipandu secara khusus. Ini perkara apa mereka anggap? Perkara agama mereka anggap. Tanyakan mana dalilnya. Ini khususkan pada malam tertentu, tanyakan mana dalilnya. Kalau anda kata enggak ada, hukumnya haram. Ada pun syarat yang kedua dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar adalah an ya'lama bihalil ma'mur. Dia harus mengetahui keadaan orang yang dia dakwahi, orang yang dia ajak atau orang yang dicegah untuk berbuat. Apakah memang orang ini adalah orang yang memang telah terbebani dengan taklif agama, atau belum? Jangan sampai dia ajak orang-orang yang gak wajib mengerjakan suatu taklib agama, anak-anak contohnya. Dia wajibkan untuk berbuat ini, dia larang untuk berbuat itu, karena mereka ghairu mukallaf. Maka ada, andai kata anda ragu-ragu terhadap seorang apakah dia ini seorang yang telah mukallaf atau belum, maka jangan perintahkan dia, jangan larang dia kecuali setelah engkau tanyakan kepadanya apakah dia telah baligh dan seterusnya. Ya. Anda melihat orang tidak melaksanakan ibadah haji, ya, jangan anda ingkari sampai anda tanya keadaannya, apakah dia tergolong orang-orang yang memiliki kemampuan atau tidak memiliki kemampuan. Ya, anda ajak dia untuk melaksanakan ibadah haji, anda paksakan, ini hukumnya wajib, anda harus haji, kalau enggak anda berdosa. Tanyakan dulu keadaannya, apakah dia memang orang yang memang terkena beban taklif haji. Jadi perlu ada rincian. Yang ketiga kata Syekh Muhammad Salih, an yakuna aliman bihalil ma'mur hala taklifi hal qama bil fi'li am la. Naklah dia benar-benar mengetahui ketika dia memerintah seorang apakah orang tersebut telah melaksanakannya atau belum, tanyakan terlebih dahulu. Kalau andai kata engkau melihat seorang masuk ke masjid langsung dia duduk dan engkau ragu apakah dia sudah sholat sunat tahiyatul masjid atau belum, maka jangan ingkari, jangan katakan naik berdiri kerjakan sholat, jangan. Jangan-jangan dia telah sholat sebelumnya, dia hanya pindah tempat. Tapi tanyakan terlebih dahulu, engkau sudah sholat tahiyatul masjid? Belum, kata dia, kerjakan dulu baru duduk. Sebagaimana Nabi SAW ketika melihat ada orang Arab datang, dia melangkah-langkah orang, kemudian dia langsung duduk. Nabi tidak katakan berdiri kerjakan sholat tahiyatul masjid, enggak. Nabi tanya, engkau sudah sholat tahiyatul masjid? Belum. Nah, bangun sholat. Ya. Syarat yang keempat, an yakuna qadiran 'alal qiyami bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari bila dararin yalhaquh. Hendaklah dia ketika mengajak untuk berbuat ma'ruf, mencegah perbuatan mungkar, hendaklah dia memang memiliki kemampuan untuk memerintahkan orang berbuat ma'ruf, mencegah daripada perbuatan mungkar. Memang dia mampu berkuasa tanpa ada bahaya yang mengikutinya. Andai kata dengan mengajak orang berbuat ma'ruf, mencegah orang berbuat mungkar, menimbulkan bahaya yang mengikuti dirinya, maka tidak wajib bagi dia mengingkari perbuatan mungkar, mengajak ke perbuatan ma'ruf. Orang sedang hingar-bingar di diskotik itu, antum datang ambil langsung naik ke panggung, diamkan semua, ambil mikrofon, ini semua haram contohnya. Kira-kira apa jadinya? Kamu siapa? Mungkin melayang botol-botol bir itu. Harus seorang yang mengajak orang berbuat ma'ruf, mencegah berbuat mungkar daripada perbuatan mungkar, orang yang memiliki kemampuan qudrah dan tidak diikuti dengannya hal-hal yang membahayakan dirinya. Kalau anda kata membahayakan dirinya, tidak wajib. Apalagi sampai pada tingkat membinasakan dirinya menjadi haram. Tapi andai kata dia tahu konsekuensinya dan dia bersabar dengannya, maka itu lebih utama. Bagaimana orang yang tahu jika dia ingkari penguasa yang zalim dengan cara-cara yang baik sekalipun, dengan cara yang bijak, berdua dengannya pun dia tahu konsekuensinya adalah kematian, eksekusi. Tapi tetap dia jalankan. Sebagian ulama mengatakan lebih utama bagi dia, dan itulah yang namanya jihad, mengatakan yang hak sekalipun pahit yang akan dia terima, walaupun kematian yang akan merenggutnya. maka semua akan kembali kepada sisi maslahat mudarat. Jadi yang tadi diharamkan jika tidak dalam kondisi jihad, jihad sebagaimana seorang ulama yang mengatakan di hadapan seorang penguasa yang zalim, perkataan yang hak ini dianggap jihad. Andai kata tidak dia terangkan, akan tersebar ketika itu kekufuran atau bid'ah dan seterusnya. Maka wajib dia terangkan ini sunnah, wajib ditampakkan ini bid'ah, ya. Walaupun risiko yang akan didapatkan besar, dia harus terusir dari negerinya dan seterusnya, mungkin dia dipenjara, katakan. Syarat yang kelima, an la yatarattab 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar mafsadatun a'dham min as-sukut. Tidaklah muncul perkara yang lebih besar kerusakannya daripada perbuatan dia mengajak orang kepada perbuatan ma'ruf, mencegah orang daripada perbuatan mungkar. Jangan sampai dakwahnya ini mengajak orang kepada perbuatan ma'ruf, mencegah orang daripada perbuatan mungkar, menimbulkan kerusakan lebih besar daripada dia diam saja. Kalau andai kata dia diam, enggak seperti ini parahnya. Maka lebih baik bagi dia apa? Diam. Tidak mengajak. Kalau andai kata dia yakin dengan mengajak akan muncul kerusakan lebih besar, maka wajib bagi dia diam, tidak mengajak. Cukup dia ingkari dengan hatinya. Contohnya ikhwan rahimakumullah, kita dilarang mencaci maki tuhan-tuhan orang kafir di hadapan mereka. Kenapa? Karena perbuatan kita mencaci maki tuhan-tuhan dia akan membuat dia mencaci maki pula tuhan-tuhan kita. Maka terlarang. Padahal memang tuhan mereka tuhan yang batil, yang layak untuk dihinakan. Allah mengatakan, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin." Jangan kau caci maki orang-orang yang menyembah tuhan-tuhan daripada selain Allah, akhirnya mereka mencaci tuhanmu dengan tanpa ilmu. Enggak boleh. Karena itulah ulama membagi pengingkaran terhadap kemungkaran kepada empat kondisi. Yang pertama, mereka mengatakan kalaulah diingkari kemungkaran ini akan hilang, maka wajib mengingkarinya. Ini kondisi pertama. Kalaulah kau yakin jika kau ingkari kemungkaran ini akan hilang kemungkaran, maka mengingkarinya adalah hukumnya wajib. Yang kedua, kalaulah kau yakin ketika kau ingkari kemungkaran tidak akan hilang semuanya, tapi dia berkurang, semakin ringan kemungkarannya. Tidak hilang semuanya, tapi dia akan semakin berkurang kemungkarannya, maka hukum mengingkari kemungkaran ini pun hukumnya tetap wajib. Kalaupun andai kata kau yakin jika kau ingkari kemungkaran ini akan muncul kemungkaran yang serupa besarnya, ketika itu pikir-pikir ulang. Ya, karena akan muncul kemungkaran yang sepertinya pula, pikir-pikir kembali. Bila perlu, tidak perlu diingkari. Perkara yang keempat, jika engkau yakin jika kau ingkari kemungkaran muncul kemungkaran lebih besar, maka mengingkarinya hukumnya adalah haram. Ya. Subhanallah. Ada orang sedang apa namanya berpelesir, orang-orang kufar di satu hotel, mereka berbuat maksiat, ya, berjudi, berzina, nanti ambil bom, ledakkan hotel itu. Mungkarkah yang dibuat mereka? Mungkar. Tapi antum mengingkari mereka dengan bom ini, lebih besar kemungkarannya terhadap orang banyak, terhadap negeri kita, terhadap kehormatan kaum muslimin. Subhanallah. Akhirnya ternoda kehormatan kaum muslimin. Akhirnya mereka pun dilecehkan, disebut sebagai teroris dan seterusnya, barbarian. Maka hendaklah setiap orang tahu di mana posisi dirinya. Subhanallah. Tayyib. Itulah di ikhwan rahimakumullah tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan mengajak orang kepada perbuatan ma'ruf, mencegah orang daripada perbuatan mungkar. Kita lanjutkan. Wa yarawna iqamatal hajji wal jum'i wal a'yadi ma'al umara'i abraran kanu aw fujjara. Dan mereka berkeyakinan wajibnya melaksanakan ibadah haji, melaksanakan salat-salat yang berjemaah seperti salat Id, istisqa dan lain-lainnya yang dilaksanakan berjemaah, wal a'yad, salat-salat hari raya ma'al umara, beserta para pemimpin, abraran kanu au fujjara. Baik pemimpin mereka itu adalah pemimpin yang saleh ataupun pemimpin yang fasik. Prinsip Ahlussunnah, mereka senantiasa mengikuti instruksi pemimpin mereka dalam melaksanakan ibadah haji, melaksanakan salat hari raya, salat Jumat. Baik pemimpin mereka ini orangnya adalah pemimpin yang saleh, yang taat beragama, atau sebaliknya pemimpin yang talih, yang zalim, yang fasik, yang fajir. Mereka meyakini wajib tetap dipatuhi mereka, wajib tetap salat di belakang mereka, wajib tetap ikut haji beserta instruksi mereka, wajib melaksanakan salat Jumat beserta mereka. Mereka berkeyakinan haram menyelisihi pemimpin mereka ini, haram tidak mau salat di belakang pemimpin mereka ini, tidak mau melaksanakan salat raya di belakang pemimpin mereka, tidak mau salat Jumat dengan mereka, memisahkan diri, tidak mau haji dengan mereka. Mereka meyakini ini semuanya perbuatan haram. Subhanallah. Jadi ikhwan rahimakumullah, ciri-ciri ahlu sunnah, mereka mengajak orang berbuat ma'ruf, mencegah orang berbuat mungkar sesuai dengan apa-apa yang diwajibkan dalam syariat. Ini ciri-ciri ahlu sunnah yang tadi kita bahas. Dan mereka tahu kepada siapa mereka mengingkari kemungkaran. Kepada penguasa berbeda hukumnya dan caranya jika kita mengingkari kemungkaran kepada orang yang bukan memiliki kekuasaan, orang-orang biasa dan seterusnya. Adapun ahlul bid'ah, orang-orang khawarij, mereka menganggap, ya, orang-orang khawarij menganggap sebagaimana dikatakan oleh Syekh Salih Fauzan hafizahullahu ta'ala tentang ciri-ciri ahlul bid'ah, bahwasanya ahlul bid'ah mereka dalam amar ma'ruf nahi mungkar menganggap jika penguasa zalim, maka mereka wajib untuk tidak tunduk kepada penguasa kaum muslimin. Mereka wajib memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Mereka wajib angkat pedang terhadap penguasa kaum muslimin. Ini orang-orang khawarij. Adapun orang-orang Syiah mengatakan tidak ada kepatuhan kepada pemimpin kecuali imam yang maksum dari golongan mereka. Orang Syiah Rawafid. Ahlu sunnah menganggap wajib kaum muslimin melaksanakan instruksi pemerintah, salat beserta mereka, di belakang mereka, mengikuti Jumat beserta mereka, melaksanakan hari raya beserta mereka, ya. Baik mereka pemimpin-pemimpin yang fasik ataupun pemimpin-pemimpin yang adil. Orang-orang khawarij mengatakan kita ikuti pemimpin-pemimpin yang adil, yang fasik, yang zalim kita turunkan dengan paksa. Bagaimana caranya? Kita tumpahkan darahnya, kita memberontak kepadanya, kita membuat makar terhadapnya, harus digulingkan dia. Ini ciri-ciri siapa tadi? Ahlu bid'ah, kaum khawarij. Dahulu kala pemimpin-pemimpin kaum muslimin ketika akan melaksanakan ibadah haji kaum muslimin, maka kebiasaan pemimpin kaum muslimin mengutus satu orang menjadi amirul hajj yang wajib dipatuhi, ya, sebagaimana Rasulullah mengutus Abu Bakar sebagai amirul hajj. Maka yang diutus pemimpin ini wajib dipatuhi oleh kaum muslimin, baik yang mengutusin pemimpin yang fasik ataupun pemimpin yang adil. Bahkan mereka wajib mematuhi pemimpin tersebut walaupun pemimpin tersebut minum khamar, berbuat kefasikan. Subhanallah. Bahkan kalaupun dia minum khamar ketika haji, tetap wajib dipatuhi, tetap wajib sholat di belakang mereka. Tentunya bukan ketika minum tentunya, ya. Dan kepatuhan ini selama belum muncul daripada pemimpin tersebut kekafiran yang nyata. Kalau andai kata muncul kekafiran yang nyata, yang jelas-jelas tidak ada lagi sama sekali kemungkinan dia tidak kafir, maka ketika itu barulah boleh tidak patuh kepada mereka. Bahkan menjadi wajib menggulingkan mereka ketika kaum muslimin memiliki kemampuan. Tapi yang namanya kefasikan, apapun ceritanya, berzina dia, pemimpin itu berzina, minum khamar dia, apapun yang dia buat, selama tidak sampai kepada kekufuran, tetap wajib dipatuhi dalam perkara-perkara yang baik tentunya. Perkara-perkara yang mungkar tidak wajib dipatuhi, tidak boleh dipatuhi. Walaupun demikian, tidak boleh rakyat melepaskan diri daripada ketaatan kepada mereka, memberontak contohnya. Adapun orang khawarij, apa kata mereka? Tidak ada ketaatan kepada seorang amir, pemimpin, andai kata dia bermaksiat. Karena menurut orang khawarij, pelaku kemaksiatan kafir keluar daripada Islam. Sekarang yang tersebar pemahaman, ikhwan, di negeri-negeri kaum muslimin, pemahaman takfir, pemahaman khawarij, di mana mereka menganggap pemimpin jika salah, pemimpinnya korup, kafir. Pemimpinnya tidak berhukum dengan hukum Islam, menurut anggapan mereka secara total dianggap kafir. Maka konsekuensinya, pemimpin ini wajib digulingkan. Rakyat semua yang tidak memberontak, semuanya pun kafir, sama dengan penguasanya. Siapa yang enggak kafir? Kelompok mereka itu aja yang enggak kafir. Dampaknya apa? Mereka halalkan darah, mereka halalkan harta. Subhanallah. Ini adalah merupakan i'tiqad yang berbahaya. Makanya ketika mereka membunuh, mengebom dan seterusnya, mereka menganggap ini adalah jihad. Ini semua orang kafir. Hartanya adalah ghanimah, harta rampasan perang. Subhanallah. Adapun orang-orang Rafidhah Syiah mengatakan tidak ada kepatuhan kecuali kepada seorang imam yang maksum. Kata mereka, umat Islam, ya, semenjak hilangnya Imam Mahdi yang mereka tunggu-tunggu, tidak ada imam, maka tidak ada yang wajib dipatuhi. Subhanallah. Fala haula wala quwwata illa billah. Menurut mereka tidak ada haji, ya, tidak ada jihad, tidak ada penegakan agama kecuali jika telah muncul imam tersebut, ya. Subhanallah. Adapun Ahlussunnah mengatakan tetap kita wajib menaati para pemimpin, melaksanakan instruksi mereka, haji di belakang mereka, sholat di belakang mereka, berjihad di belakang mereka, atas perintah mereka, walaupun pemimpin-pemimpin ini pemimpin yang fasik. Walaupun pemimpin-pemimpin ini pemimpin yang fasik, yang tidak mau sholat dengan mereka contohnya, tidak mau berjamaah, tetap wajib ditaati. Kenapa? Karena Ahlussunnah melihat dampak daripada menentang kepada pemimpin ini lebih besar kerusakannya. Menentang kepada pemimpin akan menumpahkan darah yang masuk, muncul fitnah, terbunuhlah orang-orang yang tidak memiliki dosa. Pemberontakan itu lihatlah, yang namanya pemberontakan habis seluruhnya. Yang salah, yang enggak salah, habis. Kadang-kadang korban anak-anak, orang tua, perempuan-perempuan, dicurigai aja hilang, hancur semua. Kacau balau kaum muslimin. Karena itulah mereka melihat kemungkaran yang muncul daripada mengingkari penguasa lebih besar daripada mereka bersabar di bawah kezaliman penguasa. Bersabarnya mereka di bawah kezaliman penguasa masih lebih ringan dibanding mereka mengingkari penguasa-penguasa tersebut. Muncullah kemungkaran besar, muncullah pemberontakan, peperangan, pertumpahan darah yang berkepanjangan. Karena itulah Ahlussunnah senantiasa menimbang antara sisi maslahat dan mafsadah. Kalau andai kata lebih besar kerusakannya, mereka haramkan. Subhanallah. Lihatlah ketika muncul pemahaman ini, maka centang perenanglah negeri kaum muslimin, berpecah belahlah kaum muslimin. Setiap negeri kaum muslimin di bawahnya ada amir-amir, masing-masing mengangkat amir yang mereka baiat, yang satu mengkafirkan yang lainnya. Subhanallah. Kacau balau. Tidak ada persatuan lagi. Pemimpin tidak lagi dipatuhi. Yang dipatuhi adalah amir. Amir-amir yang diangkat-angkat ini yang tidak sah keamirannya. Tayyib. Wa yuhafidhuna 'alal jama'at. Dan mereka ahlu sunnah senantiasa menjaga jamaah. Di antaranya menjaga salat berjamaah. Maka bukanlah ahlu sunnah jamaah yang tidak menjaga salat jamaah. Karena ciri-ciri ahlu sunnah adalah menjaga jamaah. Kalau anda kata azan diserukan, dia enggak datang ke masjid, ini bukan ciri-ciri ahlu sunnah jamaah. Ahlu sunnah jamaah senantiasa memelihara jamaat. Jamaah ketika salat berjamaah mereka jaga. Kemudian jamaah kaum muslimin mereka jaga agar tidak berpecah belah. Semua sarana-sarana yang membuat terpecah belah kaum muslimin mereka jaga, mereka pelihara. Inilah ciri-ciri Ahlussunnah Jamaah. Semua mereka kembalikan kepada kitab, kepada sunnah agar tidak terpecah belah kaum muslimin. Mereka menyuruh kepada persatuan yang dibangun di atas Quran dan sunnah. Ini ciri-ciri Ahlussunnah Jamaah. Bukan menyeru kepada individu, kelompok, partai, yayasan, ormas, tidak wallah. Itu bukan ciri-ciri Ahlussunnah. Mereka adalah orang-orang senantiasa menjaga jamaat, jamaah, persatuan, salat jamaah masuk dalamnya. Karena Allah mengatakan wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkan salat, tunaikan zakat, rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Menunjukkan perintah untuk berjamaah, rukuk beserta orang-orang yang rukuk. Subhanallah. Karena itulah sebagian ulama mewajibkan salat jamaah. Karena dia merupakan syiar Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan Ahlussunnah yang salatnya sendiri-sendiri, bukan Ahlussunnah. Karena sholat jamaah merupakan syiar Islam yang terbesar. Dan tidaklah kita melihat sekarang kaum muslimin dalam kondisi yang begitu hina, terpecah belah, karena mereka tidak jaga jamaah salat. Padahal masjid itu tempat berkumpulnya kaum muslimin, kaum lelaki. Di sanalah mereka bersilaturahmi, bertukar pikiran dan seterusnya. Kalau anda kata mereka tidak bertemu di masjid, di mana ketemunya? Subhanallah. Inilah yang menyatukan kaum muslimin. Bertemu di masjid, bertukar pikiran seterusnya. Berbeda dengan orang-orang munafik yang malas berjamaah, yang sholatnya hanya di rumah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, tidaklah kami menganggap orang-orang yang meninggalkan jamaah kecuali orang-orang munafik yang telah jelas kemunafikannya. Taib. Ini diantara ciri-ciri Ahlussunnah yang dapat kita sajikan hari ini. InsyaAllah ta'ala lanjutannya kita akan selesaikan pembahasannya di kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang bertanya silakan. Fadhal. Kita beri waktu 5 menit. Silakan pakai mikrofon. Saya mau nanya Ustaz. Fadhal, silakan. Kapan sejak berdirinya manhaj Ahlussunnah wal Jamaah itu tepatnya kapan? Baik. Barakallahu fiik. Ahlussunnah Jamaah berdiri semenjak Islam itu berdiri. Semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Sejak itulah berdiri Ahlussunnah Jamaah. Maka jika ditanyakan siapa si pendiri Ahlussunnah Jamaah, katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pendiri Ahlussunnah Jamaah. Siapa pengikutnya? Para sahabat dan semua kaum muslimin. Siapapun juga yang tidak mengikuti Ahlussunnah Jamaah, maka dia tergelincir pada kelompok-kelompok yang diancam dengan neraka. Ahlussunnah Jamaah, ikhwan, bukanlah nama atau label yang ditulis kami kelompok Ahlussunnah Jamaah, kami forum Ahlussunnah Jamaah. Bukan itu Ahlussunnah. Ahlussunnah Jamaah adalah yang berpakaian contohnya merah atau putih, Ahlussunnah Jamaah yang berpakaian gamis kemana-mana, bukan itu. Ahlussunnah Jamaah adalah orang yang mengembalikan semua perkara agama kepada Allah dan Rasulnya, yang mengikuti jejak Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Siapa pendiri Ahlussunnah Jamaah? Rasulullah dan para sahabat. Dia bukan kelompok. Kalaupun ingin disebutkan kelompok, maka dialah Islam secara utuh. Dialah jemaah pertama yang harus diikuti. Setelah itu muncullah jemaah-jemaah kecil yang menyelisih jemaah besar ini. Yang jemaah-jemaah kecil ini buat lingkaran-lingkaran kecil yang akhirnya enggak ketemu dengan jemaah besar ini. Subhanallah. Maka tidak ada kartu anggota Ahlussunnah Jamaah, enggak ada. Enggak ada masjid Ahlussunnah Jamaah, enggak ada. Semua masjid kaum muslimin itu masjidnya Ahlussunnah Jamaah selama diterapkan padanya sunnah. Enggak ada yang namanya kampung Ahlussunnah Jamaah. Semua negeri kaum muslimin itu kampungnya Ahlussunnah Jamaah selama mereka menerapkan Quran dan sunnah dan mengikuti jemaahnya kaum muslimin. Jangan sampai yang menganggap ya Ahlussunnah Jamaah itu ya ada ormas, nanti dibuat pula partai Ahlussunnah Jamaah. Kacau kita. Yang tidak ikut partai ini masuk neraka, hancur kita. Bahaya. Enggak penting kali nama, ikhwan. Al-ibratu bil haqa'iq la bil musammayat. Timbangan itu adalah dengan hakikat sesuatu perkara, bukan dengan namanya. Orang namakan whisky itu whisky, tetapi tetap khamar. Apalagi namanya vodka. Yang diharamkan kan khamar. Ini bukan khamar, ini vodka. Namanya, apapun ceritanya, tetap dia khamar. Karena mabuk kan. Yang diharamkan itu berzina. Ini bukan berzina. Ini pekerja seks komersial. Enggak haram. Dibuat halus-halus. Dan ingat, di antara trik-trik syaitan adalah untuk menghilangkan image kejelekan terhadap suatu perbuatan jelek, merubah nama-namanya dengan nama-nama yang indah. Itu trik-trik syaitan itu. Kejam kali. Jangan bilang pelacur lah, PSK bilang. Jangan bilang penjara. Bilang apa? Lapas, lembaga permasyarakatan. Ini perlu mereka dimasyarakatkan dulu. Dibuat, subhanallah. Akhirnya orang jangan bilang bencong lah. Jangan bilang madam. Bilang apa? Waria. Dan seterusnya. Cari nama-nama yang halus. Jangan bilang judi lah. Bilanglah apa dulu yang disebut apa dulu. Dulu apa namanya? Lupa saya. Dirubah nama-namanya. Apa dulu yang sempat tersebar itu? Undian berhadiah itu apa namanya? Porkas. Ini bukan judi, ini porkas ini. Subhanallah. Karena banyak orang enggak tahu hakikat, mereka terjebak. Itu ikhwan, SMS-SMS itu. SMS premium sekian 3000, raihlah hadiah. Ini judi, wallahi judi. Ya, setiap orang berusaha dapat dengan 3000 perak per sekali ngirim SMS, diharapkan dapat undian sekian puluh juta. Ini judi. Tapi karena orang enggak paham akhir judi, akhirnya itulah. Akhirnya ya, subhanallah. Yang dianggap orang judi itu kok nampak uang dengan uang. Nah, itu judi, main kartu pakai uang. Subhanallah. Ini judi juga, ikhwan rahimakumullah. 3000 perak mau dapat mobil, 3000 perak mau, subhanallah. Mau dapat umroh, judi juga, walaupun umroh hadiahnya tetap judi. Karena dia berspekulasi dengannya. Dengan sesuatu benda atau nilai yang kecil yang mendapatkan yang besar dan dia diundi. Itu judi. Antum tanding bola, dua kelompok ini atau lima kelompok ditarik semuanya uang. Nanti uang ini dikumpulkan, yang menang nah yang dapat uang, yang kalah enggak dapat uang. Judi. Banyak orang enggak paham-paham kali itu. Makanya kita perlu belajar supaya enggak terjebak. Kalau antum belajar manhaj, Belajar agama yang benar, tidak akan tertipu kita. Siapapun yang bilang ngomong kami ini ahlu sunnah, enggak tertipu antum. Kalau antumnya paham nama, yang sesat itu kan kelompok ini, dia rubah namanya, selesai. Oh ini enggak sesat, ini enggak di alam pemerintah, yang dilarang pemerintah kelompok ini. Mereka hanya ganti nama aja, akhirnya menjadi boleh. Baik. Ada yang lain silakan. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Pak Ustaz tadi semua pemimpin harus kita taati perintahnya. Semua pemimpin kaum muslimin. Iya. Sedangkan di Indonesia ini kan banyak pemimpin-pemimpin kayak di daerah ini kan. Itu yang mana Pak Ustaz yang sebenarnya harus kita turutin? Pemimpinnya mana taati? Semua pemimpin dari atas sampai ke bawah, sampai lurah, RT, RW wajib antum taati. Di mana antum berada? Di PT, siapa yang antum wajib taati? Apakah manajer? Semua. Di rumah, siapa yang wajib taati? Orang tua. Ya. Pemimpin di rumah orang tua wajib taati. Maka setiap pemimpin dari yang besar sampai yang kecil semua wajib taati. Ya. Di masjid ini ada pemimpinnya siapa? Pengurus masjid, taati mereka. Jangan sembarang-barang antum buat acara, tanya dulu sama mereka, izin dulu seterusnya. Semuanya wajib taati. Ketika sholat berjamaah, siapa yang wajib taati? Imam, kok dia bilang luruskan? Jangan antum nentang, enggak mau aku. Taat semuanya, wajib. Inilah indahnya agama Islam. Subhanallah. Kita harus taat kepada pemimpin. Kalaupun kita menjadi pemimpin, maka mereka wajib taat kepada kita. Dan ini semua terikat dengan ketaatan kepada ma'ruf. Kalau andai kata pemimpin menyuruh kepada perbuatan mungkar, maka tidak boleh ditaati. Orang tua nyuruh anaknya syirik, tidak wajib ditaati. Tidak boleh ditaati. Memimpin kita suruh berbuat kemaksiatan, tidak wajib ditaati. Tapi tidak boleh membangkang dan memberontak. Tidak boleh. Selama dia tidak sampai kepada kekafiran yang nyata. Wallahu ta'ala alam. Jadi jangan antum mentang-mentang yang wajib taat itu pemimpin tertinggi. Enggak. Dibilang camat buat KTP, buat KTP. Jangan mentang-mentang antum. Buat kartu keluarga, buat. Jangan katakan enggak dalilnya. Kan enggak ada dalam Quran Sunnah buat KTP. Ya ikhwan, dalilnya ada. Atiullaha wa atiur rasulah wa lam rimingkum, itu dalilnya. Ada lampu merah, enggak ada dalam undang-undang Al-Qur'an lampu merah, tabrak terus. Berdosa haram. Akan menimbulkan kemudaratan, kerusakan. Subhanallah. Antum tengoklah fatwa Syekh Utsaimin. Subhanallah. Dia menasihati semua harus taat. Parkirnya harus benar. Sampai parkir pun diterangkan oleh Syekh Utsaimin. Tempat parkir itu harus dipatuhi. Kalau ada ke tempat parkir seperti ini, seperti ini. Ya. Lalu lintas itu semua harus taati. Menentang penguasa berdosa, karena ini akan menimbulkan kemudaratan. Subhanallah. Kalaulah Islam ini benar-benar diamalkan, Masya Allah, alangkah indahnya negeri kaum muslimin. Ini polisi dipukuli, polisi dikejar, presiden dicerca. Gimana mau kita hidup dengan baik dan seterusnya, damai negeri ini tegak. Antara kita tiap hari pagi sore siang belum bertengkar, habis uang untuk ngurusi orang bertengkar aja. Habis uang kita beli koran tiap hari nengok siapa yang menang, siapa yang kalah. Subhanallah. Demikian ikhwan rahimakumullah, cukup sampai di sini hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.